Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-15, poin ke-4, ar-rabi'atu. La yashtaritu أن يأتي الخبر مباشرة بعد المبتدأ بل قد يفصلهما فاصل. خبر itu tidak dipersyaratkan harus langsung datang setelah mubtada, kan, tetapi terkadang ada pemisah yang memisahkan antara keduanya au aksar. Ada satu pemisah atau lebih yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Wa yastadillu daiman 'ala al-khabar, dan petunjuk yang digunakan untuk mengetahui atau petunjuk pada khabar untuk mengetahui itu adalah khabar annahu al-juz'u al-mutammimu lil fa'idah, yaitu petunjuknya adalah bahwasanya khabar tersebut meskipun nanti dipisah dia adalah bagian yang menyempurnakan faidah. Walladhi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Yang ketika, yang selalu dia itu menjadi penyempurna atau ketika bersama mubtada, maka kalimatnya akan menjadi jumlah mufidah. Contoh, mithlu al-islahu az-zira'iyu mufidun. Reformasi dari sisi perkebunan atau agraria mufid, itu sangat bermanfaat. Al-islah di sana mubtada'un marfu'un bidhammah. Az-zira'iyyu sebagai na'atnya, na'tun marfu'un bidhammah, diselang dulu oleh na'atnya. Mufidun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah. Sedangkan mufid itu khabar bagi mubtada marfu' dengan tanda dhammah. Itu diselang oleh na'at. Walau kulna, seandainya kita katakan al-islahu az-zira'iyyu, wasakatna likana al-ma'na naqisan. Kemudian kita berhenti, maka maknanya akan kurang. Reformasi di bidang perkebunan, kemudian berhenti, maka akan kurang maknanya. Wala yaktamilu illa bil khabari wa huwa mufid. Kemudian, ketika kita berhenti sampai di situ, maka tidak akan sempurna kecuali dengan khabar, yaitu khabarnya mufid. Barulah sempurna. Reformasi di bidang perkebunan mufid, dia berguna. Misalu akhar, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun. Suara burung bulbul itu bagus. Sautu mubtada'un marfu'un bidhammah. Bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah, ini pemisahnya, mudhaf ilaihi. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah. Walau kulna, jika kita katakan sautul bulbuli kemudian berhenti, wasakatna la yaktamilul makna illa bil khabari wa huwa jamil. Maka tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan khabar, yaitu jamilun. Poin yang kelima, al-khamisatu, yajuzu taqdimul khabari ala al-mubtada'i. Boleh mendahulukan khabar di depan mubtada'. Mendahului mubtada. Secara hukum asal, khabar itu boleh ada di depan mubtada. Secara hukum asal. Tapi makanya ini dikatakan babnya boleh. Yang pertama, al-hamzatu idza urida iqta'u sadarati li makna al-khabar. Jika hendak mengedepankan atau mengedepankan atau menonjolkan makna khobar. Itu yang mau ditekankan. Maka khobarnya diduluin. Mislu, mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Mamnu'un khabarun muqaddam marfu'un bil dhammah. Dia khabar yang dikedepankan marfu dengan tanda dhammah. At-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bil dhammah. Sedangkan at-tadkhin mubtada yang dikebelakangkan ya marfu dengan tanda dhammah. Ini alasan pertama. Jadi yang dihendak ditonjolkan itu khabarnya, yaitu dilarang. Dilarang merokok. Al-ba'u idza sabaqa al-mubtada'u wal khabaru idza sabaqa al-mubtada'u wal khabaru harfu nafin aw istifhamin wa kana al-khabaru wasfan. Jika huruf penafi atau huruf istifham mendahului mubtada dan khabarnya. Dan khabarnya itu sifat. Mislu contohnya aqaimun anta. Alhamzatu harfu istifhamin. Hamzahnya huruf istifham. Qaimun ya qaimunnya khabarun muqaddamun marfu'un bidhammah. Khabarnya dikedepankan dan qaimun ini sifat. Sedangkan anta dhamirun mabniun fi mahali raf'in mubtada'un muakhkhar. Antanya dhamir mabni pada posisi rafa sebagai mubtada yang diakhirkan. Al-jimu yang c idza kana al-khabaru syibhu jumlatin wal mubtada'u ma'rifatun. Jika khabarnya syibhu jumlah dan mubtadanya ma'rifah, maka boleh dikedepankan. Misal contohnya fit'ani fit'ani as-salamatu. Di dalam kehati-hatian itu ada as-salamah, keselamatan. Maka fit'ani ya jarun wa majrurun. Khabarun muqaddam, dia sebagai khabar muqaddam. As-salamatu mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammah. Sedangkan as-salamah dia mubtada marfu' dengan tanda dhammah. Contoh yang lain, itu tadi contoh syibhu jumlahnya dikedepankan sedangkan mubtadanya ma'rifah. Kemudian contoh yang lain, amamal qadi qailul haqqi. Di depan hakim ada seorang yang berkata jujur atau berkata benar. Amamal qadi, di depan hakim zorfun. Ini zorf, khabarun muqaddam sebagai khabar muqaddam. Qailun mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhammah al-haqqi mudafun ilaihi majrurun bil kasrah. Sedangkan al-haq dia mudaf ilaih majrur dengan tanda kasrah. Dan di antara faedah mengedepankan khobar ya, dibandingkan mubtada'nya itu masuk pada pembahasan balaghah. Kemudian ada beberapa posisi ya di mana mubtada ini mesti di depan ya, enggak boleh dikebelakangkan. Yaitu selama mubtadanya tidak berada pada posisi yang akan disebutkan. Ini tambahan. Semisal ketika khobarnya itu ya mahsuran. Yaitu ketika khobarnya itu mengkhususkan dari sifat mubtada kepada makna khobar. Biasanya ada lafaz innama atau illa. Contohnya, ma'ana illa talibun. Saya hanya, ya, tidaklah saya kecuali saya pelajar. Ini kan mengkhususkan mubtada. Talibunnya ini mengkhususkan lafaz ana. Atau contoh lain pakai innama, innama ana talibun. Ya, hanya saja saya adalah seorang pelajar. Ya, maka ini enggak boleh dikedepankan khabarnya. Kemudian posisi yang lain, ketika mubtadanya berasal dari isim yang harus memang ada di depan kalimat. Misal isim yang memiliki posisinya di depan kalimat, isim istifham, isim syarat, dan ma' ta'ajub. Misal isim istifham. Man afdalu tullab, siapa pelajar yang paling mulia, maka mau enggak mau man harus di depan. Ya. Enggak boleh dikebelakangkan, mubtadanya harus di depan. Enggak boleh dikatakan afdalu tullabi man, ya. Enggak boleh seperti itu. Kemudian contoh yang lain, Khabarnya berupa jumlah fi'liyah yang domirnya mustatir kembali ke mubtada. Semisal Muhammadun ja'a. Khabarnya ja'a, jumlah fi'liyah, fi'ilnya domir mustatir, takdiruhu huwa, huwanya kembali ke Muhammad. Nah, ini enggak boleh dikedepankan. Kalau dikedepankan, jadi ja'a Muhammadun bukan lagi mubtada khabar, jadi jumlah jumlah fi'liyah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.